Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa adah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah telah menggerakkan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah, karunia dari Allah, dari sepertiga malam, thulutsul lail, sepertiga malam Allah telah bangkitkan kita, Allah telah bangunkan kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang merupakan nikmat bagi orang yang beriman. Sebab bagi orang yang beriman, perintah Allah itu kenikmatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita selalu zaukon mencicipi nikmat-nikmat Allah di balik seruan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus hati kita diberikan syuhudan menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap batin kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini insyaallah kegiatan sampai zuhur, karena ada kegiatan syukuran di mana beberapa kementerian, yang pertama Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang kedua Kementerian Keuangan, ya, akan berkunjung ke pondok pesantren kita. Bukan sebatas berkunjung, tetapi ingin melakukan kerjasama. Sinergitas antara pondok pesantren dengan pemerintah. Dan ini adalah follow up, tindak lanjut dari 8 pondok pesantren dari Jawa Barat. Ya. Dipilih pondok pesantren di Jawa Barat yang memiliki potensi. Alhamdulillah pondok pesantren kita dihitung oleh pemerintah kita dari pusat termasuk dari salah satu dari 8 pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah masuk nominasi 80 pondok pesantren yang berada di seluruh Indonesia. Jadi dari 48 pesantren di Jawa Barat, kemudian termasuk 80 besar yang ada di Indonesia. Nah, follow up-nya, tindak lanjutnya insya Allah nanti dari jam 8 ya, kita akan menyaksikan kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan antara pondok pesantren kita dengan dua kementerian tersebut. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian pingin diberi atau kerjasama? Kalau nafsu kita pinginnya diberi atau kerja dulu? Nah, ya, Bapak ingin membangun mental umat Islam Muslim itu harus kerja, bekerja. Beribadah itu bekerja. Hasil mah gak usah dipinta. Betul gak? Janji Allah gak usah dipikirin. Banyak orang mikirin janji Allah. Bahkan nyalah-nyalahin janji Allah. Mana ya Allah katanya janjinya. Kalau doa dikabulkan. Ya. Janji-janji Allah ditunggu-tunggu. Capek-capek. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya, mengingkari janjinya. Tidak akan terjadi one prestasi bagi Allah. Yang harus kita pikirkan, fokuskan zahir batin kita, urusan kita, wilayah kewajiban kita. Mengabdi kepada Allah, termasuk ya di bidang ekonomi. Sebab insya Allah yang akan dikerjasamakan adalah ekonomi. Ya, alhamdulillah itu bekonya mah udah duluan itu. Eskapator kata orang Sunda beko katanya. Beko-beko. Padahal namanya apa? Eskapator. Mentang-mentang ada tulisannya kobelko, beko aja. Ya. Jadi ikut-ikutan salah lagi. Ya. Orang yang tahu juga. Habis orang awam semua bilang beku katanya gitu. Ada bilang beko. Gitu. Tulisannya kobelko. Gitu. Padahal itu mah apa? Merek itu mah. Bukan nama alat berat. Nama alat beratnya apa? Eskapator. Alhamdulillah eskapatornya sudah duluan tuh dari Bu Menteri. Alhamdulillah. Ya konon kabarnya apa juga gak ikut itu. Katanya 10 miliar kita akan diberi modal tetapi bentuknya kerjasama. Ya, kalau diberi nanti apa? Suka menyia-nyiakan. Mentalnya mental apa? Mental lemah kalau diberi itu. Ini bukan diberi, kerjasama. Jadi 5 tahun nanti dikembalikan. Dan alhamdulillah rapot kita ya setiap kerjasama dengan pemerintah maka alhamdulillah rapotnya baik. Ya. Rapotnya baik. Nah, sekarang alhamdulillah meningkat akan memberikan plafon sampai 10 miliar. Ya. Siap? Jamaah, untuk apa? Ya, karena kita banyak potensi ekonomi yang digali dengan pesantren kita, salah satunya tambak udang. Nah, jadi eskapatornya untuk bikin tambak di Cipatujah. Ya, dananya disiapin sampai 10 miliar plafonnya. Ya, tentu dengan termin-termin ya, dengan termin-terminnya sesuai dengan proses, progres dan hasilnya. Jadi semakin banyak aktivitas yang kita lakukan. Bapak-bapak membutuhkan kader-kader yang semakin banyak. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas. Ya. Sebab ibadah kita bukan hanya di masjid, tapi modal dari masjid, maka itu harus diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan. Termasuk salah satunya berekonomi. Suka sedih jamaah sekalian kalau kita naik kendaraan di jalan raya, jalan protokol seperti jalur Tasik sampai ke Bandung ya. Di pinggir jalan ya, biasa lagu-lagunya lagu-lagu apa? Kalau pembangunan masjid, madrasah apa lagunya? lagu sholawat ya, terus di sampingnya ibu-ibu pakai kerudung, bawa sasair. Sasair harusnya kalau pingin dapat ikan di mana? Ya karena tambaknya nggak punya, kolamnya nggak punya, sasair dibawa ke jalan. Kan ini satu kondisi yang sangat memprihatinkan jamaah sekalian. Membangun masjid bukan oleh yang ada di situ. Bukan mengganggu musafir yang sedang perjalanan. Nah, begitu besar peran ekonomi umat. Mau berharap mudah-mudahan umat ini dikayakan oleh Allah. Kayanya yang kaya syukur. Kalau yang kaya enggak syukur, mudah-mudahan dimiskinkan saja. Kok amin yang keduanya agak kendor itu. Apa jamaah sekalian, ini pengalaman. Kita udah diajarkan doa. Ya, di mana redaksinya sudah apa semua? Rabbana wasi'alaina arzaqona fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana, Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Nah, doa itu doa dari Syekh Abi Hasan As-Sazili. Syekh Abi Hasan As-Sazili. Doa meminta kekayaan yang berlimpah, yang luas, tetapi tidak membuat hubbud dunia, tidak membuat cinta kepada dunia, tapi justru sebaliknya tambah cinta kepada Allah. Ini orang mahal yang dikasih rezeki yang banyak, ilmunya luas, pangkatnya tinggi, ya, hatinya cinta kepada Allah. Ya, mahal sekali. Om berdoa mudah-mudahan murid umat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang luas, yang penuh dengan keberkahan, ilmu yang luas, yang dalam, derajat yang tinggi, hati semakin cinta kepada Allah. Maka banyak yang meminta doa itu. Ya, kemarin waktu menyampaikan orasi ilmiah di Staindo dari Kementerian Agama, ya, di acara ramah tamah sambil makan, ya, minta doa itu, ya, doa yang diijazahkan dari Syekh Abi Hasan As-Sazili. Tapi doa itu orang yang menjalankannya harus sesuai dengan doa itu. Jadi jangan sampai nyalahin, kok Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Kok udah beribu-ribu dibaca, ya, sampai tasbihnya sudah pada pecah, diputer-puter, kok belum dikabulkan juga? Kembali, jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin janji Allah, jangan mempertanyakan janji Allah. Coba evaluasi, apa isi doa, maka hati kita dan sikap kita harus sesuai dengan apa isi daripada doa itu. Kalau di dalam doa, Rabbana wasi'alaina sampai akhir, minta kepada rezeki yang luas, lalu jangan sampai rezeki yang luas menjadi penghambat bagi ibadah, tapi sebaliknya rezeki yang luas menjadi bekal ibadah dan dakwah. Hati yang luas tidak masuk ke dalam hati, tapi hati yang luas cukup di dalam tangan supaya ditasarrufkan di jalan Allah. Cukup hati tumbuh mahabbah kepada Allah. Nah, yang membacanya sudah ada di situ apa belum? Sudah ada di situ belum kondisi batin dan sikap kita selama ini? Baru dikasih, ya, harta segitu aja udah pelit. Gimana kalau ditambah? Ya, udah pelit jadi bin bahil jadinya nanti. Baru punya toko satu saja, sawah satu hektar saja sudah begini sombong. hatinya dikuasai oleh dunia. Hartanya masuk ke dalam hatinya. Tokonya masuk ke dalam hatinya. Sholat, zikir, ibadah, lalai hatinya kepada Allah. Sebab yang masuk ke dalam hati bukan nama Allah. Bukan keagungan Allah. Yang masuk ke dalam hatinya harta, penghormatan, kesenangan dunia. Dibaca doa itu berulang-ulang, enggak bakalan mempan. Jadi harus seiring sejalan antara doa harapan kita kepada Allah yang dipanjatkan kepada dengan sikap lahir dan batin kita. Ya, alhamdulillah jamaah sekalian. Apa mendawamkan kita semua diajarkan sudah berapa tahun doa itu? Bukti enggak? Bukti enggak? Allah buktikan. Pendidikan kita, fasilitas terus tiap hari ngebangun. Tuh, lihat ke Baksas, ya Mas sekalian. Dan Bapak lihat, alhamdulillah, ekonomi jamaah pun dengan berkah doa itu ditingkatkan. Sekarang Agnia Care kita kurang lebih 250 sampai 280 juta per bulan. Dana infak zakat dari jamaah. Ya, antara 280 juta. Per apa? Per bulan. Coba mundur 7 tahun ke belakang. Dapat berapa JIS kita? Ini Pak Haji Yahya yang megang. Berapa dulu? 7 tahun, 8 tahun ke belakang. Paling tinggi 15 juta. Ayeuna mah kusorangan 15 juta teh. Alhamdulillah. Dulu paling tinggi dikumpul-kumpul 15 juta. Sekarang mah ada yang sendiri 15 juta. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan disampaikannya ini Bapak terus mengawal, melihat satu persatu mana jamaah yang terlibat di dalam kegiatan Agnia Care, supaya Allah bersihkan hartanya, bersihkan hatinya. Sebagaimana Allah berfirman, khud min amwalihim sodakoh tutoh hirhum watuzakihim. Ambil ya, sebagian harta mereka. Supaya apa? Allah bersihkan hartanya, Allah bersihkan hatinya. Tenang kalau orang mengeluarkan zakatnya dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Diberikan ketenangan. Tapi sebaliknya yang pelit, yang bakhil, gelisah yang ada. Dokter sampai bingung, dokter normal fisiknya. Dicek lab, general cek segala macam, cukcak cek-cek. Tapi kenapa? Keleyangan, susah tidur. Sebab Allah yang berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang hatinya berpaling dari Allah, diperintahkan zakat malah beli jaket. Malah bakhil. Dipinta jihad dengan hartanya, malah bakhil. Apa yang Allah akan balas di dunia? مَعِيشَةً ضَنكًا. Maisyahnya menjadi sempit, pikirannya sempit, hatinya sempit. Bisa jadi hartanya banyak, tapi membuat pikiran dan hatinya sempit, gelisah yang ada. Sebab Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang pikiran dan hatinya hanya urusan dunia saja, sholat hanya tinggal ruku dan sujud dan bacaannya saja, zikir hanya di bibirnya saja, maka Allah berikan satu penyakit dalam hati, kegelisahan yang tidak pernah berhenti. Tidak ada rasa kecukupan di dalam hatinya. Bingung yang tidak pernah ada ujungnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya awet tua. Akhirnya habis pakai ke dokter. Habis uangnya pakai apa? Pakai beli obat. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan jauh dari Allah. Jangan berpaling dari Allah. Jalankan perintah-perintah Allah. Maka yang mudah ngitung zakat, potong 10%. Itu memudahkan. Memudahkan apa? Umat. Ya. Dari zakat profesi kita. Ya. Sebab jamaah sekalian, di dalam ilmu fikih, ya, kalau ditunggu 1 tahun nanti, bisa jadi sudah dihitung, aduh sayang gede. Nah, maka para ulama membijaki bulanan atau disesuaikan dengan perhitungan. Itu teknisnya itu, ya, teknisnya itu bisa berubah, ya, mengenai teknisnya. Nah, untuk memudahkan jamaah dapat keuntungan potong 10%. Di situ sudah ada zakatnya plus infaknya. Itu untuk memudahkan di dalam membersihkan harta kita. Sebab bentuk-bentuknya banyak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ya, itu jenis-jenis dari keseluruhan jihad dengan sebagian harta kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Jadi sudah berapa persen meningkatnya ini? Kalau dari 15 juta ke 280 juta berapa? Berapa persen? 2000%. Bukan 100% lagi, udah 2000%. Ya. Nah, lelang kita tiap kini dulu paling besar berapa? Ada 15 juta juga, ya. Ada 20 juta. Sekarang alhamdulillah. Ya. Pas pemohon masjid sampai 2 miliar. Alhamdulillah. Nah, jadi Allah tidak akan wan prestasi dengan janjinya. Ya, bahasa hukumnya wan prestasi. Menyalahi janji. Jadi jangan sampai kita menyalahkan janji Allah, mempertanyakan janji Allah, tapi pertanyakan amal kita yang menjadi kewajiban kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, insya Allah jadi bentuknya kerjasama. Kalau diberi hibah, jadi hibah itu jadi jelek. Bab fikih hibah itu apa? Pemberian. Itu mentalnya suka apa kalau diberi? Ya, sok ngalalaworakeun kata bahasa Jermannya. Ngerti gak yang bukan Sunda nih? Kata orang Barat, katanya orang Barat, ya, orang Barat bilang dengan pepatahnya, easy going, easy lose. Paham bapak-bapak? Easy going, easy lose. Kalau datangnya mudah, hilangnya juga mudah lagi. Kalau datangnya tanpa keringat, tanpa usaha, tanpa sungguh-sungguh, keluarnya juga begitu akan cepat. Banyak bantuan-bantuan pemerintah yang semestinya menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan, tetapi banyak yang gagal. Di berbagai sektor, pertanian, perikanan, ya, UKM, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Itulah mental diberi. Maka kata pepatahnya itu adalah yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam ilmu tasawuf, jangan toma'. Apa toma' itu? Toma', pingin diberi aja mentalnya itu. Maka lihat, toma, to, mim, ain. Kalau to gimana? Molongo, pinginnya tadi huapan. Gitu. To, tuh, to, ya kayak bibir, pinginnya disuapin aja, mim, molong lagi nggak, molong, tambah ain gini, lain calangap ya mah. Jadi jangan tomak, tomak tuh pingin mental-mental, pinginnya diberi, dikasihani. Tapi sebaliknya justru, kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus beribadah kepada Allah. Mengabdi, pengorbanan, mental-mental itu yang harus dibangun. Nah, kondisi mentalitas yang lemah, maka akan menjadikan umat yang lemah. Menjadi umat yang lemah. Maka lihat bagaimana dulu para sahabat digambarkan ruhbanun billail wa fursanun binnahar. Gambaran dulu para sahabat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentalnya, hatinya, rohaninya ditempa oleh Nabi. Sampai gambarannya itu ruhbanun billail wa fursanun binnahar. Kalau malam, laksana rahib-rahib. Rahib itu istilah Al-Quran, ahli ibadah di zamannya Bani Israel, di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Disebut ruhban. Ruhban itu ahli ibadah di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di mana ruhbanun bilail? Di malam hari, para rahib itu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis, mendekat kepada Allah. Menyeru kepada Tuhannya. Merengek-rengek di hadapan Allah. Butuh kepada Allah. Butuh kepada ampunannya. Butuh kepada bimbingannya. Di siang hari, fursanun bin nahar. Laksana penunggang kuda perang di siang hari. Penunggang kuda perang, kita kira letoy apa? Kuat. Kuat. Di siang hari, bekerja yang kuat. Sekali-kali ke medan perang. Sekali-kali ke medan perang, bukan perang terus. Sekali-kali ke medan perang. Di siang hari gagah tampil, berekonomi dengan baik, dengan jujur, berbisnis dengan semangat, bersaing sehat. Jangan nyalah-nyalahin orang lain. Cemburu dengan orang lain. Orang lain kaya. Ras etnis yang lain kok bisa menguasai ekonomi? Harusnya itu semua menjadi cambuk bagi kita. Bukan malah nyalah-nyalahin mereka, iri dan cemburu kepada mereka. Tapi kita justru harus bangkit, jadikan itu cambuk. Kita di negeri sendiri, di kampung halaman sendiri, kenapa kalah saing? Harus begitu. Maka semangat di masjid, ibadah di masjid harus menyala-nyala dengan zikir sir, ke bawah, masuk ke dalam seluruh lini kehidupan kita. Berumah tangga menjadi lebih baik, bermasyarakat menjadi lebih baik, berekonomi menjadi lebih baik. Zikir sir itulah yang terus menghidupkan hati kita setelah ditempa di masjid dengan zikir jahar berjamaah. Zikir berjamaah bergemuruh di masjid seperti para sahabat, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, rafu shaut bi zikri hina yansarifun nas kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Gemuruh suara zikir, suara wirid setelah salat fardu dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gemuruh zikir di masjid membuat hatinya menyala-nyala, masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berumah tangganya tambah baik, bermasyarakatnya tambah baik, berekonominya tambah baik. Itu makna zikir sir, buah dari zikir jahar. Maka jamaah sekalian, kalau zikir kita ngantuk-ngantuk, berdiri. Fadzkurullaha qiyaman. Zikirlah kalian kepada Allah qiyaman sambil berdiri. Wa qu'udan sambil duduk. Capek wa'ala junubikum sambil tiduran. Itu jamaah sekalian. Maka lihat di Masjidil Haram, ya aktivitas padat di sana. Ada yang umroh, tawaf. Ngeganggu yang sholat? Enggak. Ada yang pakai jahar, Ada yang kopi, ada yang sir saja. Yang sholat-sholat, yang baca Quran, gak saling mengganggu. Khusyuk kepada bentuk ibadah masing-masing. Yang sa'i-sa'i. Jadi menunjukkan gambaran ibadah itu progresif hidup. Berdiri, berjalan, mengelilingi. Nah, terutama metode bagi mubtadiin, ya, bagi murid yang baru, yang mubtadi. Baru itu bukan hitungan waktu, bisa jadi sudah 30 tahun, tapi mubtadiin aja kelasnya itu di hadapan Allah, di hadapan mursyidnya. Mubtadi kalau harus dengan zikir yang jahar, untuk menggugahkan, intibah supaya bangun hati kita, syuur supaya hati kita sadar. Sebab mubtadiin kalau dilatihnya dengan zikir khafi, la ilaha illallah, itu tidak akan bangkit hatinya. Larut aja. Maka para ulama membuat formulasi zikir jahar berjamaah supaya apa? Bagi mubtadiin, pemula-pemula, maka supaya bangkit hatinya, bangkit kesadarannya ingin menghadap kepada Allah, bisauti dengan suara, birob isaut dengan suara yang nyari. Berjamaah. Dalam kitab Mazmu'atul Rasail, muwafaqah al-zikr. Jadi zikirnya itu harus seirama. Jangan ada yang mendahului, jangan ada yang belakangan. Muwafaqah, muwafaqah, kompak muwafaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kitab Mazmu'atul Rasail karangan Syekh Al-Ustadz Hasan Al-Banna, muwafaqah dari ucapannya, muwafaqah kompak hatinya menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, di situ baru yang mubtadiin akan intibah, hatinya akan bangkit dari goplah, dari kelalaian, nyaring. Itu metode zikir jahar berjamaah. Jadi semua ada ilmunya. Nah, kalau sudah jahar hati kita sudah hidup, itu laksana gini jamaah sekalian. Kalau zaman dulu ingat gak mobil kata orang Sunda disebutnya apa? Wagon katanya, padahal bahasa Jerman itu wagon. Wagon. Itu ayah wagon, kalau anak sekarang bingung. Ya, mana anak santri, ngerti gak wagon? Itu dulu, ya, mobil yang dulu, yang jadul-jadul, yang bahan bakarnya dengan solar alias diesel, suka di apa tuh dari depan? Masih inget gak? Haji Wahyu ingat gak? Itu mobil dari depan di gini. Di engkol. Untuk ngidupinnya belum pakai starter. Pakai apa? Pakai engkol. Udah keringetan. Masih aja. Di engkol lagi sampai ganti orang. Itu gambaran hati yang sedang lalai kepada Allah. Goplah kepada Allah. Maka menggerakkannya untuk penghidupannya harus pakai apa? Pakai tenaga. Para ulama tasawuf menyebutnya bisyiddatin wa'azmin. Walazim li syekh ayya'muro. Wajib bagi seorang pemimpin zikir memerintahkan kepada ahli zikir bisyiddatin wa'azmin. Suaranya bisyiddatin dengan keras. Wa'azmin hati dan cita-citanya supaya kepada Allah. Ibarat menghidupkan apa? Mesin mobil jadul. Yo, sampai diputer-puter. Nah, kalau sudah hidup, ya. Engkolnya dibuang enggak? Udah dibuang. Kalau hati sudah menyala-nyala zikir kepada Allah, walaupun lisannya diam, hatinya menyala. Allah, Allah, Allah. Nah untuk menyalakannya itu, hati yang karatan, hati yang goflah, yang lahin, yang lalai kepada Allah, perlu apa? Energi. Para ulama tasawuf menyebutnya bisyiddatin. Bisyiddatin itu pakai tenaga. Namanya zikir jahar. Nabi yang mengajarkan kepada siapa? Kepada para sahabat. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, karangan Imam Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dalam bab talqinu zikir menyebutkan, Sayyidina Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuq ilallah. Ya Rasul, tolong tunjukkan kepadaku sesuatu yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Wa ashalu ala nas, tapi lebih mudah diamalkan oleh manusia. Tapi lagi, wa afdaluha indallah, lebih utama dari Allah. Ini yang nanya cerdas amat ya. Bapak ibu sekalian, Sayyidina Ali cerdas amat nanyanya. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku 3-in-1 kalau sekarang. Zaman dulu ada 3-in-1, udah ada Sayyidina Ali 3-in-1 itu. Ya Rasul, mintakan satu amal tapi 3 keutamaannya. Satu keutamaannya lebih mendekatkan kepada Allah, lebih mudah bagi manusia, lebih mulia di sisi Allah. Tapi satu amalan. Bagaimana Nabi bersabda? Ya Aliyu fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wajal sirron wajahron. Hai Ali, maka engkau wajib untuk senantiasa zikir kepada Allah sirron, dengan rahasia di hati saja, wajahron, dan diucapkan dengan jahar. Jahar itu nyaring. Nah jahar oleh para ulama ahli tasawuf untuk mubtadiin, untuk memulai zikir. Hati yang sedang kemana-mana, hati yang sedang asik dengan dunia, yang sedang lalai kepada Allah, gak bisa langsung sir. Tapi harus jahar terlebih dahulu. Maka beda jemaah sekalian zikir umum dengan zikir khusus. Ya, zikir tarekat, zikir yang khusus, yang terbimbing. Kalau zikir umum, ya diutamakan mengucapkan, tetapi tidak paripurna di dalam bimbingan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Gimana hati kita mau bangkit kesadarannya menghadap kepada Allah, kemudian sampai Allah berikan zauq. Zauq itu hati jadi mencicipi nikmat beserta Allah, nikmat menyebut Allah, nikmat kebersamaan dengan Allah. Maka pantas kalau Nabi menyebut majlis zikir itu adalah taman-taman sur, berbahagia di taman surga. Hatinya zaukon, mencicipi lazatnya kenikmatan beserta Allah, dekat dengan Allah. Menyebut nama Allah itu nikmat. Itu semua karunia dari Allah, harus dilatar belakangi dengan usaha zikir yang kuat. Zikir yang kuat, zikir jahar, berjamaah, ada yang membimbingnya. Yang kedua, syuhudan, musyahadah. Hati kita akan diberikan kenikmatan menyaksi. Maka para ahli zikir, para ulama-ulama ahli tasawuf, jemaah sekalian, di dalam zikirnya itu, dalam tenggelam, dalam tauhid hatinya, maka ada istilah dalam ilmu tasawuf disebut syatohat. Shin, ko, ha. Syatoh dijamakan dengan syatohat. Apa syatohat itu? Ungkapan wali Allah, ungkapan ahli zikir ketika tenggelam dalam samudra tauhid. Keluar kata-kata yang orang awam tidak akan bisa memahaminya. Disebut apa? Syatohat. Oh, dalam ilmu tasawuf, syatohat. Kata-kata gumaman ahli zikir atau para wali Allah atau ulama. Sebab Nabi pun sallallahu alaihi wasallam banyak mengeluarkan kata-kata syatohat. Kalau sepintas kok begini? Contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi SAW berdoa dan didengarkan oleh para sahabat, di mana doanya, Allahumma inni a'udzubika minka. Singkat, padat. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu berlindung kepadamu, bika, a'udzu berlindung bika kepadamu, minka darimu. Kaget. Kalau ta'awud biasanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu dari setan yang terlaknat, yang terkutuk ini, aku berlindung kepadamu darimu lagi. Lihat di dalam Sahih Muslim. Itu syatohat dari Nabi SAW. Menterjemahkan dan memahaminya harus orang khusus. Kalau tidak, terjebak dengan kata-kata. Kalau pendekatannya tekstual, hanya melihat dari sisi kata-katanya semata, maka akan menimbulkan kerancuan dan fitnah. A'udhu, aku berlindung bika kepadamu, minka darimu. Nah, ternyata hadis itu ya mengandung kedalaman. Di mana hadis itu bisa dikompromikan, dipahami dengan hadis yang lain, salah satunya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW di saat yang lain, di momen yang lain berdoa. Doanya, a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. A'udzu min mu'afatik an uqubatik. Aku berlindung kepadamu dari mu'afah. Ya, dari kesolehan yang kau berikan dan berlindung dari apa? Dari uqubah, dari siksaanmu. Oh, ternyata minka darimu itu bika yang pertama berlindung kepadamu, berlindung dengan ridomu dari murkamu. Paham? Nah, inilah contoh-contoh satohat. Di mana sesuatu yang muskil, yang membingungkan, akan tetapi dalam maknanya kalau disingkap oleh ahlinya. Oh, Nabi berlindung dari Allah, berlindung dari Allah itu dari murka dan apa? Siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalnya ya. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, beliau banyak mengeluarkan kata-kata yang termasuk satohat. Ya, misalnya ya, beliau menyatakan masiwallahu batil. Masiwallahu batil. Selain Allah adalah batil. Selain Allah batil. Berarti Nabi Muhammad batil, para nabi batil. Kan selain Allah. Masiwallahi batilun. Apa-apa selain Allah batil. Kata-kata diungkapkan oleh seorang wali Allah dalam tenggelamnya hati, asik menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Tenggelam dalam kenikmatan beserta Allah, keluar kata-kata, masiwallahu batil. Selain Allah semuanya adalah batil. Hati sedang syuhud menyaksi agungnya Allah. Hati suasana batin merasakan nikmatnya. Hanya Allah yang disaksikan. Sehingga yang lain adalah batil. Ini maknanya banyak, jemaah sekalian. Makna yang pertama diartikan batil itu atil. Atil itu kosong. Selain Allah kosong, enggak ada. Sebab yang ada hanyalah Allah. Atil, pakai ain. Atilun itu adanya apa? Kosong, nihil, nol semua makhluk itu. Sama dengan mana? La maujuda illallah. Kalau dipahami sepintas. La maujuda illallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Ayo, orang mawujud enggak ini? Kalau diterjemahkan sepintas, la maujuda illallah bisa dua makna. Yang pertama, kita akan menafikan semua makhluk Allah. Ya, orang tua gak usah dihormat, gak ada sih. Yang kedua, sebaliknya, semua yang ada jadi Allah. La maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali, berarti yang ada adalah Allah. Bingung gak? Kalau gak bingung, bukan juga satohat. Ilmunya profesor, kita baru mahasiswa, ya pantas harus mikirnya dalam. Ini pingin yang gampang-gampang, ya balik sedaya lagi. Ini lagi ngebahas yang tinggi-tinggi, ya. Kalau jidat kita gak sampai kerung, ya, gak sampai bingung, bukan juga syatohat, bukan juga ilmunya profesor kalau di perguruan tinggi. Ini kan ilmunya wali Allah, ilmunya para nabi. Pingin tahu gak? Ya, kalau pingin tahu, dipelajari dalam ilmu tasawuf. La maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Yang kedua, ya, maksud la maujuda illallah itu yang sebenarnya adalah la maujuda qaimun binafsihi illallah. Tiada yang maujud itu berdiri sendiri kecuali Allah. Di mana yang lain maujudnya itu tidak berdiri sendiri. Ghairu qaimin binafsi. Ai qaimun bighairihi. Makhluk semua berdirinya itu, adanya itu diadakan oleh Allah. Jadi maksud la maujuda ai maujud yang hakiki. Tiada yang maujud yang sebenarnya, yang hakiki, yang berdiri sendiri kecuali Allah. Di mana makhluk semua qaimun bighairihi. Berdirinya itu, adanya itu diadakan oleh yang lainnya, yaitu oleh Allah. Pahamnya jadi la maujuda illallah, tiada yang maujud yang hakiki kecuali Allah semata. Di mana semua makhluk tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kata-kata itu bukan rekayasa lisan atau bibir, tetapi suasana batin lalu terucapkan kata-kata itu oleh lisannya. Maka yang akan mengetahui artinya orang yang sama-sama suasana batinnya merasakan satu frekuensi. Jadi la maujuda illallah, tiada yang maujud yang hakiki kecuali Allah semata. Kita maujudnya apa? Qaimun bighairihi, diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh diri sendiri. Qaimun bighairihi. Kalau Allah qaimun binab sihi. Nah, itu satohat. Ya, ungkapan-ungkapan yang mengalir dari situasi kondisi hati. Contohlah yang mudah, ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pernah muda enggak? Pernah muda enggak? Kok enggak ngejawab, kayak malu-malu kucing ini. Dulu, ya, lagi pas akad nikah, kan suka ada kata anak muda, honeymoon katanya. Apa honeymoon tuh? Bulan madu katanya. Diam santri, diam ini. Ya. Cukup dengar saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya. Mahadali diam ini. Pokoknya sabar, isbir. Ya. Isbiru. Mana santri mahadali? Isbiri, sabar, sabar. Ya. Pokoknya sekarang ilmu, ya, dan amal. Masalah itu sudah ada di Lauhil Mahfud. Masalah calonnya. Gak usah nyari-nyari sendiri. Ya, nanti jadi bahaya. Bisa jatuh ke perbuatan zina nantinya. Ya, kalau apa hubungan-hubungan di luar akad nikah itu. Sebab Allah yang tahu yang menciptakan syahwat kita. Zuyina linnas hubus syahwat minan nisa. Allah yang menghiasi, ya, kita dengan syahwat. Di mana laki-laki suka kepada perempuan. Maka Allah berfirman, wala taqrabu az-zina. Allah tidak memerintahkan janganlah berbuat zina, tapi jangan dekat dengan zina. Artinya fasilitas apapun yang membuat jatuh kepada zina dijauhi, sebab Allah yang menciptakan syahwat kita. Kalau ada dalam fasilitas itu, maka 99,999% jatuh kepada zina. Gitu. Allah tuh berfirman luar biasa. Karena Allah yang menciptakannya. Jina itu dekatnya saja sudah jangan. Dilarang. Apa yang maksud dekat? Fasilitasnya, pintunya, jalannya. Ya. Nah, maka ya harus apa? Menahan diri. Siap, santri? Mana ini? Angkat Mahad Ali. Oh, ini lagi pada pulang santrinya ini. Mana Mahad Ali-nya? Angkat tangannya. Ya. Harus bersabar. Kalau ingin dapat ilmu kan salah satu syaratnya harus apa? Punya kesabaran yang tanpa batas. Jangan habis stok sabar. Aduh, sudah habis sabarnya. Jangan habis stok sabar itu. Ya. Pokoknya sampai waktunya nanti. Jodohnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Kok jadi ke situ ya? Jangan-jangan ada santri Mahad Ali yang sudah pengin nikah ini ya. Sabar 4 tahun jadi sarjana dulu, jadi ustadz dulu, jadi ustazah dulu. Sebab agama membutuhkan kader-kader yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Ya. Jangan sampai masuk kepada larangan Allah. Ya. Membuat Allah murka, membuat jatuh dalam pandangan Allah. Kalau orang berdosa itu, jatuh dalam pandangan Allah. Kita aja malu jatuh dalam pandangan manusia, asa punya muka enggak? Kita berbuat salah kepada orang lain, lalu ketemu, asa punya muka enggak? Naik ke Allah hari-hari. Kita punya salah kepada orang lain, lalu ketemu, ya gak disangka-sangka, mau lari gak bisa. Ya perasaan kalau punya salah di hadapan orangnya, kira-kira rasa punya muka gak? Aduh, ya, muka tuh kayak disimpan di bujur gitu. Saking apa? Saking malunya, kepada Allah banyak dosa, senyum aja, santai aja gitu. La haula wala quwata illa billah. Hadirin wal hadirat rahimah. Lanjutkan jangan ini. Kok jadi ke santri terus ini ke Mahad Ali ya? Nah. Sampai di mana tadi? Oh, contoh ini. Ya, santri sabar cukup dengar aja, jangan masukkan ke dalam hati. Apa tadi namanya? Honeymoon. Ya. Pak Haji Sarip, tahu honeymoon? Ya pas akad, ya katanya honeymoon. Honeymoon itu apa? Bulan madu. Orang yang sedang bulan madu, dia bilang, sampai ini dikeluarkan kata-katanya, dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak semua. Cik, ada orang yang begitu disalahkan enggak? Jangan disalahkan, dekati dengan cinta lagi, dekati dengan kondisi batin lagi. Jangan kurang ajar saya disebut kontrak, dunia disebut punya kamu berdua. Jangan begitu. Itu berarti orang gak punya cinta itu yang komentar begitu. Paham kalau ada contohnya, kalau ada ilustrasinya, gampang gak? Orang ngomong gitu, dia sedang merasakan itu. Sampai keluar kata-katanya, dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak semua. Ibu-ibu asa ingat dulu katanya ya. Nah, jadi kata-kata itu bisa didekati oleh orang yang punya rasa yang sama. Begitu apalagi satohat kata-kata para nabi, kata-kata para wali Allah. Sedang mabuk cinta dengan Allah, tenggelam dalam lautan tauhid, sedang syuhud hati menyaksi Allah dengan mata hatinya, keluar kata-kata la maujuda illallah, tiada yang maujud yang hakiki. Enggak usah pakai hakiki, dia sedang nikmat la maujuda illallah, tiada yang maujud kecuali masih wallahu batil, selain Allah adalah batil, selain Allah adalah kosong. Nah ini orang yang tidak paham menuding-nuding ajaran tasawuf bertolak belakang dengan tauhid, menyesatkan. Ya, ilmunya cetek sih. Kalau kata-kata yang tadi disalahkan, ya, orang yang mengatakan dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Kalau ada yang ngomentar yang nyalahin gitu, kira-kira orang hidung enggak? Orang normal enggak? Berarti orang enggak normal itu kalau nyalah-nyahin dengan kata-kata itu. Karek mencintai makhluk aja, yang suka head enggak wanita? Suka head. Bakal mati nanti, bakal jadi tulang belulang nanti, romim, bakal jadi tanah, begitu tergila-gila. Bagaimana dengan para nabi, para wali Allah yang tergila-gila dengan Allah, dengan yang maujud, yang hakiki. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. Sesuatu yang hak, kata-kata satohatnya itu. Maka Syekh Abul Qasim Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, man barang siapa, man syahida rabbahu bil qalbi lam yashhadil khalq, man barang siapa syahida yang menyaksi rabbahu kepada Tuhannya, bil qalbi dengan hatinya, barang siapa seseorang yang diberikan limpahan karunia Allah, hatinya syuhud kepada Allah, nyaksi kepada Allah, lam yashhadil khalq, dia tidak akan menyaksi lagi kepada makhluk. Oh, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau orang sudah hatinya syuhud menyaksi kepada Allah, yang lain makhluk udah gak bisa dilihat, gak kelihatan, yang ada hanya satu. Mau gak dapat itu, Bapak Ibu sekalian? Anugerah itu. Insya Allah kalau kita istiqomah di dalam menjalankan syariat dan torekat, baru dapat hakikat, itu wilayah hakikat. Syuhud menyaksinya hati kepada Allah. Sehingga yang lain jadi gak kelihatan. Yang lain jadi gak ada. Para ulama mengajarkan, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, syariat tempuh, fikih, tarekat, tasawuf tempuh di bawah bimbingan mursyid, hakikat akan didapatkan. Maka kalau sedang dilatih zikir, jangan apa, ya, hatinya jangan kemana-mana, pejamkan matanya, Allah yang rasakan, usul kita, tujuan kita kepada Allah. Bangkitkan semua energi, lahir batin kita, tenaganya, pikirannya, tertuju hanya kepada yang satu, kepada Allah. Itu dalam rangka riyadhah, melatih gak mudah itu. Pingin dapat buah anugerah yang besar, mahabbah dan ma'rifat, tetapi bertorekatnya gak sungguh-sungguh, zikirnya gak sungguh-sungguh. Maka inilah jamaah sekalian yang menjadi targetnya para nabi dan para wali Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di malam hari di hadapan para sahabat di tengah bulan purnama kondisinya. Nabi menunjuk bulan yang purnama. Innakum satarauna rabbakum. Eh sahabat, kalian akan melihat Tuhan kalian. Melihat Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya, seluruh alam, bakal dilihat. Jadi bapak-bapak, kira-kira apa yang jadi penasaran kita yang belum pernah dilihat? Ada gak yang jadi pikiran gitu, pingin ngelihat anu misalnya, apa kira-kira? Dulu bapak pernah, ya. Itu tiap orang yang berangkat haji, kalau dengar talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, curik. Pingin apa? Lihat Ka'bah. Pernah merasakan gitu gak? Dari kecil, dari mulai TK, mustaqbilal Ka'bah. Kan gitu, diajarkan, usolli parda subhi rok'ataini makmuman mustaqbilal Ka'bah. Dari kecil Ka'bah, Ka'bah aja gitu. Ingat dulu lagi remaja, sebab mengalami remaja juga. Lagi mesantren di Sukabumi, orang rombongan datang berangkat amanah haji, terus kedengaran sayup-sayup, labbaik Allahumma labbaik, aduh ya, pingin buru-buru lihat apa, Ka'bah. Ayo digambar, itu mah teu aneh tuh. Ada fotonya, bukan yang itu, pingin apa, zatiahnya langsung. Aipek teh mau berangkat, ya ditunda dulu, ya 6 bulan. Aduh, itu nunggu 6 bulan kayak 6 tahun. Ya. Karena pingin buru-buru apa? Sesuatu yang dirindukan. Dulu para sahabat, Nabi bersabda, innakum satarauna rabbakum, di mana hati para sahabat sudah penuh mahabbah dan rindunya kepada Allah. Nabi bersabda, innakum satarauna rabbakum, nanti kalian pakai sin di tasfif, nanti akan melihat Tuhan kalian. Semangat gak para sahabat? Waduh, nikmatnya mendengar informasi itu, khobar itu luar biasa para sahabat. Walaupun nanti, tapi pasti akan melihat. Kama tarauna al-qamara fi lailatul badr. Seperti sekarang kalian melihat, menyaksikan bulan purnama. Jadi bisa melihat langsung. Maka para sahabat tambah tergila-gila dengan Allah. Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma arjukna ghoyatal ladzati nadri ila wajhik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kelezatan memandang wajahmu. Sebab itulah puncak kelezatan bagi orang yang beriman, menatap wajah Allah. Wajah itu bukan berarti seperti wajah manusia. Nah, nanti melihat Allah tuh ada yang sekali saja, sekejap, udah sekali sekejap. Ada yang lama, berasik-asik dan sering. Kira-kira pingin yang mana kita? Pingin yang mana? Ada yang pingin sekejap aja gak apa-apalah. Gitu. Ada yang gitu gak? Gak normal berarti itu. Pingin lama, berasik-asik, dan pingin sering. Nabi bersabda yang akan paling lama menatap Allah dan sering adalah di mana hati kalian diliputi oleh mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Kecintaan dan kerinduan dan ma'rifat kepada Allah. Mereka yang paling lama. Ternyata ini target para nabi dan para wali-wali Allah. Di mana terus berusaha supaya hati diberikan limpahan oleh Allah cahaya ma'rifat dan cahaya mahabbah cinta kepada Allah. Sebab nanti yang akan paling lama dan sering menatap Allah. Nah, evaluasi oleh kita ya. Jamaah sekalian, tumbuh mahabbahnya, cintanya dan kemarifatannya sering atau jarang-jarang ya? Itu ya jadi ukuran nanti. Jadi sudah punya ukuran. Kalau cintanya, mahabbahnya dan ma'rifatnya dalam hati sakapeng-sakapeng, jarang-jarang, sakocepat, sekejap, nah nanti juga begitu. Ya. Maka di majlis zikir itu sampai yang jatuh, yang tersungkur, yang pingsan. Seperti dulu para sahabat. Sayyidina Umar sampai pingsan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam pingsan, hatinya hanya ada dalam satu kesadaran dengan Allah. Di mana yang lain makhluk sudah tidak terlintas lagi. Maka dia jatuh pingsan. Ya, hanya ada dalam satu kesadaran beserta Allah. Itu fenomena para sahabat. Ya, kalau lihat dikir baru nangis, baru bergetar segitu mah, itu belum ada apa-apanya itu mah. Lihat orang dikir, ada yang jatuh, ada yang nangis, segitu aja udah kaget. Gimana lihat para sahabat dulu. Pingsannya 3 hari 3 malam. Buah dari getaran hati. Wajilat kulubuhum. Hatinya syuhud menyaksikan kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka manhaj thariqah sufiyah mengalir warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode ilmunya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya isroqiyah. Kalau zikir ya, baru sebatas lisan, baru sebatas khusyuk, sekilas-sekilas, itu mah baru awam. Sebab ada halat ahwal yang akan diberikan oleh Allah dari mulai al-khusyuk, kehusuan hati, fokus kepada Allah. Al-wijlu, getaran-getaran. Al-insu, ketenangan beserta Allah. Ya. Allah berikan ya, fana, ajadbah, tertarik hati hanya dengan Allah. Fana, tidak sadarkan diri, hanya ada satu kesadaran beserta Allah tadi. Mahabbah sampai ma'rifat kepada Allah. Itu tingkatan-tingkatannya. Ini mah boro-boro sampai makrifat kepada Allah. Husu gehese. Suruh zikir, kemana we? Kalau enggak dilatih terus-terusan istiqomah. Tadi Nabi mengajarkan kesenali mulazama. Mulazama aygoyro infikak. Enggak henti-henti zikirnya. Dengan jahar selesai, sir terus berbuah. Jamaah jangan tinggal wirid yang sudah diajarkan. Wirid yang akan melatih hati kita dan menundukkan hawa nafsu kita sehingga kita diberikan kemampuan sir, zikir sir. Sedang nyupir, sedang di rumah, sedang duduk. Ya, sedang apa saja dalam tafsirnya fi kulli awqat wal amakin. Setiap waktu, setiap tempat hatinya zikir kepada Allah. Nah itulah disebut oleh para ulama waliullah. Sebab Nabi bersabda azikru manthurul wilayah. Nasaro manthurul wilayah. Zikir adalah kewalian Allah yang diperlihatkan. Manthur. Manthur itu yang di, kalau ada acara bazar tuh. Bazar tuh diperlihatkan. Manthur diperlihatkan. Nah hati yang selalu zikir kepada Allah. Di setiap kedipan matanya. Di setiap tarikan napasnya. Pasti itu wali Allah. Sehingga berbuah. Akhlaknya baik, ketaatannya semakin meningkat. Sebab dari dulu pengakuan orang, wah zikir saya sudah nyampe puncak, sampai enggak sholat, sampai enggak puasa, sampai enggak zakat, sampai enggak haji. Pokoknya tiap Jumatan di depan Makkah terus, di depan Ka'bah, tiap Jumatan. Jumatan enggak ke masjid, pokoknya walaupun di kamar sedang di Ka'bah terus Jumatannya. Nah itu yang zindik gitu. Merasa hati dekat dengan Allah, selalu zikir sir, kelakuan kemana-mana. Justru semakin zikirnya kuat, mahabbah dan cintanya kepada Allah semakin kuat, ketaatannya semakin kuat dalam perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Nah, jadi itu apa namanya? Satohat. Satohat adalah ibarah, kata-kata, ungkapan yang keluar dari wali Allah yang sedang tenggelam hatinya syuhud, lazat, mencicipi dan menikmati kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ilmu itu akan terus diwariskan. Kenikmatan batin itu bukan hanya untuk para nabi dan para wali terdahulu saja. Tapi terus mengalir. Thariqah itulah dalam ilmu tasawuf yang menjadi apanya? Yang menjadi jalannya. Yang menjadi jalannya. Al-faid. Ya. Maka al-faid bimbingan atau karunia ruhaniah itu tidak akan terputus. Siapa yang sungguh-sungguh menjalankannya dengan istiqomah? Nah, Al-Qur'an Allah berfirman surah Jin ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa allawistaqamu 'alat thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allawistaqamu, asalnya wa anna. Anna itu apa? Harfu ta'kid. Wa anna sesungguhnya, tapi ditakhfif. Ditakhfif itu di apa? Asalnya bisyiddah, kerak. Dengan takhfif, jadi dibuang syiddahnya. Wa an. Wa an di dalam ilmu tajwid bertemu dengan lam, jadi wa al lao menjadi sukun bertemu dengan sukun dikasrohkan wa al lawis takomu. Nah itu ilmu cangkangnya, mending cangkangnya atau langsung isinya. Yang sudah tua-tua madu ilmu nahu sorop balagoh, ya ilmu sorop mending siropnya. Nah isinya saja, ya isinya saja. Tapi kalau yang muda-muda, santri-santri harus dengan cangkangnya, nahunya, sorobnya, balagohnya, dan disiplin ilmu yang lainnya harus dikuasai. Wa allawistaqamu, sehingga menerjemahkannya jelas. Dan sesungguhnya apabila mereka istiqomah menjalankan torekat, jalan menuju kepada Allah. Istiqomah tuh tegak. Jangan kalau lagi rame, jalan ibadahnya. Lagi sepi, ikut sepi. Istiqomah bukan? Bukan. Dipuji. Oh, semangat ibadahnya. Ibadah kita dicaci maki, melempem. Kayak kerupuk kanaon. Kabasihan. Istiqomah bukan? Bukan. Berarti ibadahnya karena manusia. Dipuji manusia semangat, dihina manusia lemah. Istiqomah itu sudah lillah, ikhlas karena Allah. Dipuji, kembalikan kepada Allah. Dihina, disalahkan, tidak gentar. Itu istiqomah. Jadi sesungguhnya apabila mereka istiqomah menjalankan thariqah, jalan menuju kepada Allah. Maka Imam Az-Zurjani di dalam kitab At-Ta'rifat mentarifkan, mendefinisikan thariqah adalah huwa hiya as-sayrah al-mukhtassah bisalikina ilallahi azza wajal min qat'il manazil wat-taraqi fil maqamat. Apa definisinya thariqah itu? Dalam kitab At-Ta'rifat karangan Imam Az-Zurjani, thariqah adalah as-sayrah al-mukhtassah, perjalanan yang khusus bukan umum. Artinya sedikit saja yang mengikuti jalan itu. Siapa yang mengikuti jalan itu? As-salikin. Orang-orang yang cita-citanya kepada Allah dan hari akhirat. Kalau cita-citanya belum punya cita-cita kepada Allah dan akhirat, pasti tidak akan bisa mengikuti jalan itu, thariqah itu. Apa janji Allah? Janjinya, kalau istiqomah menjalankan thariqah, perjalanan menuju kepada Allah, di mana Allah dijadikan sebagai cita-citanya, lam takkid memperkuat janji Allah, laskoina, pasti kami akan sako, ya sako itu apa? Allah akan menumpahkan air atau mengalirkan air, ma'an godako, air yang banyak, ma'an kathiro, air yang banyak dalam tafsirnya. Apa yang dimaksud air yang banyak? Dalam ilmu tasawuf disebutkan al-faid. Al-faid itu kenikmatan ruhania, seger hatinya, seger batinnya, bahagia hatinya, lapang dadanya. Ma'an ghodako, Allah kucurkan, siramkan kepadanya air yang lebat. Maksud air yang lebat adalah al-faid, kenikmatan batiniah tadi. Hati mencicipi kenikmatan beserta Allah, hati syuhud menyaksi kepada Allah. Ma'an ghodako. Kalau hatinya bahagia, kira-kira jasmaninya jadi bahagia enggak? Kalau hatinya, rohaninya riang gembira, maka fisiknya pun ikut gembira. Jadi sehat. Sebab hatinya apa? Bahagia. Kalau fisiknya loyo, lemah, pikirannya, salah satu faktor utamanya, hatinya gelisah. Hatinya sempit. Jadi ngedrop. Sebab hatinya gundah gulana, gelisah. Sebaliknya kalau ma'an godak, wala askoinahu ma'an godako, hatinya menjadi riang gembira. Wah, semangat beserta Allah. Harapan besar akhirat yang abadi. Kenikmatan surga sudah ada di pelupuk matanya. Walaupun jauh ke sini, harus tahajud, harus bekerja, harus beribadah, berkorban dan berkorban harta dan tenaganya. Maka dengan spirit, dengan semangat tadi, ma'an godako al-faid, kenikmatan batiniah, maka menjadi hilang rasa capeknya. Ya, hilang rasa capeknya. Alhamdulillah. Nah inilah jamaah sekalian, apa yang pernah dicicipi dan dirasakan oleh para sahabat dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kesempatan bagi setiap diri kita, ada ini peluangnya. Pingin mengikuti apa yang dirasakan oleh para sahabat. Sampai nyawanya pun dipertaruhkan, dikorbankan. Lihat dunia itu jadi kecil. Seperti ahli dunia, lihat dunia itu gimana? Wah, itu ya, meniwah di sini teh. Lihat orang yang pakai mobil mewah teh meni. Ya. Gimana? Ya, meni dongkok-dongkok gitu. Yang dilihat apanya? Dilihat dunianya. Bukan tidak boleh menghormat kepada orang, tapi serap teh karena apanya? Karena dunianya, ciri bahwa kita hamba dunia. Kalau kita hamba Allah, maka yang akan menjadi kebanggaan adalah Allah, Rasul, ulama, agama, perintah-perintah Allah. Itu yang akan dibanggakan. Kenapa? Karena menjadi hamba Allah. Maka capek yang jadi hamba dunia itu. Capek gak jadi hamba dunia? Capek. Dipermainkan oleh dunia. Banyak orang saking pingin dapat perhatian orang, ya. Pakai motor, anu setangnya teh yang segini. Pernah gak Bapak Ibu lihat? Setang segini, ya, duduk susah begini. Atuh saya sekelun di sini. Ngejendol, saking apa? Pegel. Kenapa dalam hati? Dipuji orang. Boro-boro orang mesebel. Hatinya mau. Pegelnya teh hilang. Rasanya teh dipuji orang. Diperhatiin ya. Batur mah banyak yang sebel buguhan. Lampu, gak pakai lampu. Ya, gak pakai lampunya. Malam-malam lagi. Di belakang. Ya, motor tapi segede mobil bak di belakangnya. Oh, karesek butut segala diterapkan. Pingin dapat perhatian manusia. Muni bela-belaan begitu. Malam-malam hujan-hujanan. Ini cik ayo yang lihat seneng apa sebel? Coba testimoni gara. Buku pika sebelen, gak ada lampu, mau ketubruk gitu ya. Ngalangin jalan lagi. Ya. Pingin perhatian manusia sampai abis-abisan. Pulang, masuk angin jadinya. Para nabi, para wali Allah, orang-orang soleh, biar dihina orang. Hilang capeknya, kenapa? Asik dipandang oleh Allah. Asik dilihat oleh Allah. Nikmat beserta Allah, zikirnya, wiridnya, menolong orang lainnya, karena Allah. Sampai Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Nikmat aja, karena diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kalah dengan perhatian manusia, abis-abisan? Ya, padahal sebaliknya pika sebelen batur. Mengganggu alat-alat apa keselamatan di jalan diabaikan. Kudunya pakai helm, harusnya pakai standar kendaraannya, ada ristingnya, ada lampunya. Ini malah mencelakakan diri dan orang lain. Tapi sampai asik. La haula. Kenapa diangkat ilustrasi, contoh coba. Orang pingin diperhatikan manusia, bela-belaan begitu, hilang rasa capeknya. Nah kita orang yang beriman, seorang muslim, keluar tas kerjanya, jujur, penuh tanggung jawab, karena asik dipandang oleh Allah. Mau ngambil 1 rupiah, aduh Allah lihat. Mau macam-macam, Allah lihat. Inilah jalan menempuh kepada Allah. Jalan kebenaran yang harus ditempuh. Nah, kembali, inilah peran Toriko. Jalan yang ditempuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Maka insya Allah jamaah sekalian, sebagaimana janji Rasulullah SAW, Oh, di akhir zaman ini umat ini akan dimuliakan oleh Allah. Umat yang mana dulu? Nah, umat yang istiqomah menjalankan agamanya. Allah tidak akan hinakan. Dari problem Allah berikan jalan keluarnya. Allah tidak akan hinakan di dunia. Allah akan muliakan. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus sungguh-sungguh. Ya, konsentrasi penuh. Penuh tanggung jawab. Ya, insya Allah arus mainstream, arus besar. Orang sudah jenuh dengan dunia. Jenuh dengan konsep-konsep yang dikembangkan oleh ahli dunia. Tetapi nanti Allah bukakan umat ini setahap demi setahap kerinduan ingin menjalankan agama. Sebab di situ jangan nunggu di akhirat, di dunia Allah berikan busro fil hayati dunia, kesenangan, kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Malaikat akan terus membisikkan ke dalam hati. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Janji Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, berani diucapkan, diikrarkan karena keluar dari hati. Kata-kata lisan dengan kata-kata hati sama. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Yang dituju adalah Allah, bukan dunia. Dunia hanya alat. Thumma istaqamu, kembali. Kemudian mereka istiqomah. Perkataan, ucapan, perbuatan dan hatinya seiring sejalan kepada Allah. Itu istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaika. Allah perintahkan malaikat turun. Turun menghampiri siapa? Mereka. Lalu apa? Malaikat diperintahkan untuk membisikkan ke dalam hati. Allah takhofu, jangan takut. Ya. Mau gak kaya tapi takut aja, mau gak? Bapak, ibu-ibu, mau diberi kaya, ya, kekayaan yang banyak, tapi hatinya takut aja, mau gak? Aduh capek. Ya. Mau makan, aduh takut ada sianida. Mau tidur, aduh jangan-jangan besok ada gempa. Lagi tidur ada gempa. Khauf, takut dengan dunia. Tapi tadi orang yang istiqomah, malaikatnya membisikkan, Allah takhofu, jangan takut, hilang takutnya. Jadi kalau masih ada takutnya, belum istiqomah ibadahnya. Sehingga tidak turun malaikat ke dalam hatinya membisikkan, Allah takhofu, jangan takut. Makanya takut terus. Gelisah terus. Gak ada malaikat, gak ada ruh yang suci masuk ke dalam hatinya. Pantesan orang yang banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah, tenang, rasa takutnya hilang. Takut kepada apa? Takut kepada dunia. Takut kepada urusan-urusan duniawi. Dijalani aja. Usaha dijalani dengan baik, dengan jujur. Gak ada takut. Sebab apa? Malaikat meniupkan. Allah takhafu, janganlah takut. Wala tahzanu, janganlah sedih walaupun diberi musibah. Wala tahzanu, jangan sedih ketika diberi musibah. Sebaliknya, wa abshiru bil jannah, kabar gembira surga. Makanya surga itu sudah di pelupuk matanya. Walaupun capek, walaupun berat, walaupun ngantuk, surga. Allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, nahnu kami awliya'ukum, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Di dunia dilindungi oleh Allah. Mau Bapak Ibu sekalian, pelindung kita Allah dan para malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Di dunia Allah menjadi pelindungnya, para malaikat menjadi pelindungnya. Di akhirat tadi bencana bahaya mahsyar, Allah para malaikat menjadi pelindungnya. Maka tenang, damai hatinya, istiqomah ibadahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasiahu. Ayo buang tuh di hatinya. Buang dari hati kita gambaran-gambaran duniawi, kesenangan, kecintaan, kecintaan kepada dunia. Keluarkan, keluarkan, keluarkan. Membuat gelisah itu. Jangan nyari obat yang jauh-jauh, di hati obatnya. Ikuti ulama, ikuti mursyid, ikuti guru, petunjuk dari Quran dan Sunnah. Mau nyari ke dokter sampai ke Singapura, sampai ke mana tuh? Ke barat, ke Eropa, gak bakalan ketemu, gak bakalan sepuh. Sebab itu penyakit hati karena hawa nafsu dan dunia. Dunia menguasai hatinya, kecintaan kepada dunia menguasai hatinya. Maka yang ada khauf dan hazan, takut dan sedih, gelisah yang ada. Jadi obatnya di mana? Nggak jauh-jauh, di hati sendiri. Obatnya di hati sendiri. Ikuti bimbingan dalam agama, maka Allah akan sembuhkan dari penyakit itu. Ada contoh jamaah, Bapak Ibu sekalian, sudah setahun, kata orang Sunda, gering. Kan ngalang-layung gitu. Siksa orang, atuh gerenyem, jadi bingung Bapak dengernya. Apa tuh ngalang-layung gitu? Gering nangtung, ngalang-layung. Terus? Udah segitu. Sugante masih koma ada lagi. Gering nangtung, ada jamaah. Ya, beberapa jamaah, salah satunya ya, seseorang tokonya banyak. Hartanya banyak. Tetapi dilanda satu penyakit, tadi kata orang Sunda, gering nangtung, ongkok gering tapi bisa nangtung. Jalan bisa, tapi ngalang layung. Apa yang ngalang layung? Ini orang bukan Sunda mah bingung, apa ngalang layung? Gundah gelisah. Diperiksa ke dokter, dokter bingung. Bapak ini sehat. Cek, general cek, dicek darah, cek semua general. Enggak ada yang bermasalah. Tapi yang bersangkutan si murid itu kok enggak dapat ketenangan, tidur gelisah. Makan hampa, keluarga enggak jadi kebahagiaan. Harta yang berlimpah, malah jadi bingung. Akhirnya lagi kondisi sudah setahun begitu, istrinya bingung, anaknya bingung, dokter bingung. Ingat ke guru, baru ingat. Baru ingat, ingat beneran tapi. Ingat beneran, aduh. Zikirnya, ngajinya, datang ke tempat gurunya. Dalam kondisi begitu, Bapak Ibu sekalian, Bapak nelpon. Tuh, panggil tuh si Bapak itu. Supruh ngaji. Jadi baru dia sadar setelah ditelepon. Ingat ke guru. Punya salah ke guru, jauh dari guru. Akhirnya datang ngaji, nangis, pingin ditalkin lagi, talkin baru lagi, diperbaharui lagi. Lalu suruh 3 hari di sini, Bapak. Kini 3 hari, zikir wirid pun. Itu ngegebrai si penyakit yang gering, apa tadi? Gering nangtung, ngalang layung, nah jadi sehat nangtung, tengalang layung. Jadi sehat lagi, seger lagi, semangat lagi bekerja. Ya, pulang ke rumahnya jauh, di luar Pulau Jawa, ditelepon, alhamdulillah, jadi hidup lagi. Jadi setahun tuh kayak mati aja gitu. Ternyata hatinya yang mati. Yang ada di sini kegelisahan duniawi. Sedih, takut, gelisah. Nah, hati diisi oleh cahaya Allah, malaikat membisikkan jangan takut dengan sedih, tapi tataplah surga yang dijanjikan oleh Allah. Kami pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Energinya keluar lagi, semangat pengabdiannya tumbuh lagi. Alhamdulillah. Itu ya di obatan gua dokter mah ya enggak bakalan, bukan bidangnya. Itu mah harus dengan dokter ruhani itu mah, ya. Obatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebab begini. Hati itu Nabi pernah bersabda, "Istabti qalbak, istabti qalbak." Mintalah fatwa kepada hatimu. Sebab hati tidak akan bisa dusta, hati tidak akan bisa bohong. Betul enggak? Ya. Cik hati bisa enggak bohong gitu? Ayo lisan bisa enggak bohong enggak? Bisa. Kalau ekspresi atau apa istilahnya itu? Perilaku itu apa namanya? Istilahnya itu apa? Kalau mimik atau apa namanya? Gestur katanya. Ya, gestur bisa direkayasa. Tapi kalau hati enggak bisa direkayasa. Nabi bersabda, mintalah fatwa ke hatimu. Sebab innal birra, sesungguhnya kebaikan, amal soleh membuat hati kalian tenang. Jadi kalau hati kalian tenang, ya tenangnya beserta Allah, berarti banyak taatnya. Tapi kalau keburukan, kejahatan dan dosa membuat gelisah hati kalian. Oh jamaah sekalian, ayo pinta fatwa ke hatimu. Ya, tanya hati kita tenang beserta Allah atau gelisah dengan dunia. Hati gak bisa dibohongi. Istabti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Ketika berbuat kebaikan, hati akan tenang dan damai. Ketika berbuat dosa dan kejahatan, hati akan gelisah. Coba jamaah sekalian, tiba-tiba dapat undangan dari KPK. Itu yang tadi hati. Menyaksikan gitu enggak? Tadinya. Wah, tiba-tiba dapat panggilan KPK, udah tersangka lagi. Gimana kondisi? Ngedrop. Gelisah. Malu. Wah, segala macam campur. Maka hati tidak bisa dibohongi. Apalagi nanti semakin dekat kepada ajal kematian, hati semakin bening. Maka sampai Fir'aun pun berkata di akhir kehidupannya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi sayang, sudah kedeluarsa. Sudah ditutup pintu taubat. Sebab semua orang kalau sudah sakaratil maut, ruh sudah ditenggorokan, nafsu sudah tidak bisa berkutik lagi, baru hatinya amantu billah. Ya. Baru semua akan nangis, bertobat, tapi tangisannya gak ada gunanya. Taubatnya tidak ada gunanya. Nah inilah kesempatan yang terbaik, kita mumpung pintu taubat dibuka lebar-lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan di pengajian ini sebagai bentuk syukur kita. Maka insya Allah nanti dari jam 8 ya kita ada acara outdoor di luar dengan masyarakat semua, undangan-undangan ya untuk bersyukur kepada Allah bahwa Allah terus memberikan hidayah, bahkan Allah berikan nikmat ya, diberikan jalan ya di dalam berekonomi sebagai bentuk dari ibadah kita. Ya, bahagia enggak kalau ekonomi kita diberi jalan? Ya, bagi kerja sama. Ya, bekerja sama kita, bekerja sama, jangan ingin diberi, terutama kerja sama. Ya, dengan kerja sama maka insyaallah akan semakin meningkat ibadah kita supaya agama ini semakin berwibawa. Tapi kalau pesantren minta-minta maka tidak akan berwibawa. Berwibawa, kalau pesantren bisa sendiri, bisa berekonomi dan memberikan kemanfaatan kepada umat yang lebih luas lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salu sunatan duha rakaataini jami'atar rahimakumullah.